Semakin sayang semakin kejam. Semakin sayang semakin kejam. Iya. Wah, lagu ini masih pok zaman 74 nah iki. Oh iya. Enggak kapan pulang. Ya, kita pilihkan. Diantarkan dan dipersembahkan dan dirangkai bersama Pantura Live Music. Oh, sayang semakin kejam.